50 languages. 92. 92. Anak kalimat dengan bahwa 2. Anak kalimat dengan bahwa 2. Saya jengkel kamu mendengkur. Saya jengkel kamu mendengkur. Saya jengkel kamu minum begitu banyak bir. Saya jengkel kamu minum begitu banyak bir. Saya jengkel kamu datang begitu terlambat. Saya jengkel kamu datang begitu terlambat. Saya rasa dia membutuhkan dokter. Saya rasa dia membutuhkan dokter. Saya rasa dia sakit. Saya rasa dia sakit. Saya rasa sekarang dia sedang tidur. Saya rasa sekarang dia sedang tidur. Kami berharap bahwa dia menikahi anak perempuan kami. Kami berharap bahwa dia menikahi anak perempuan kami. Kami berharap bahwa dia memiliki banyak uang. Kami berharap bahwa dia memiliki banyak uang. Kami berharap bahwa dia itu miliuner. Kami berharap bahwa dia itu miliuner. Saya telah mendengar bahwa istrimu mengalami kecelakaan. Saya telah mendengar bahwa istrimu mengalami kecelakaan. Saya telah mendengar bahwa dia berada di rumah sakit. Saya telah mendengar bahwa dia berada di rumah sakit. Saya telah mendengar bahwa mobilmu benar-benar rusak. Saya telah mendengar bahwa mobilmu benar-benar rusak. Saya senang Anda datang. Saya senang Anda datang. Saya senang Anda tertarik. Saya senang Anda tertarik. Saya senang bahwa Anda mau membeli rumah. Saya senang bahwa Anda mau membeli rumah. Saya khawatir jika bus yang terakhir sudah pergi. Saya khawatir jika bus yang terakhir sudah pergi. Saya khawatir jika kita harus naik taksi. Saya khawatir jika kita harus naik taksi. Saya khawatir jika saya tidak membawa uang. Saya khawatir jika saya tidak membawa uang.